Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ala ala Qawmuslimin wa muslimat, ikhwan wa rahmat, rahimahni wa rahimahumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan bagian kita berkaitan dengan fikih muamalah, berkaitan dengan berbeli, biar kita utamakan menyewa dan syirikan dalam Islam. Pembahasan kita masih pada pembahasan kita khusus pada kita anasia, di mana kita masuk pada pembahasan baik taksir, ya, baik taksir jadi kredit. Dan setelah kita jelaskan akan baik taksir cara-cara jadi kredit. Yang pertama, tidak memasukkan riba keluar darinya peulina. Yang kedua, harus sudah menjadi kepemilikan. Yang ketiga, sudah diterima. Yang keempat, bukan emas dan perak atau mata uang. Yang kelima, bukan barang yang belum ada. Maksudnya adain detail, artinya barang yang belum ada kemudian dicicilkan. Oke, ini tidak boleh. Kemudian yang keenam, ya, harganya harus satu. Sudah kita bahas tentang dok wata ajar. Dok wata ajar artinya dok beri potongan, wata ajar dan minta segera dibayar. Kemudian yang ketujuh, tentang akadnya harus tegas, apakah jual beli atau menggabungkan dua akad. Kemudian yang ke-8, tidak boleh ada denda. Baik, pembahasan yang kita akan bahas pada malam hari ini adalah tentang solusi dalam istilah fikihnya syarat jazaim atau gharamatu at-ta'khir. Ya, gharama at-ta'khir. Jadi kalau istilah kita namanya solusi untuk kredit macet, ya, kredit macet. Dan setelah kita bahas bahwa tidak boleh memberikan denda, kalau begitu apa solusi dalam agama kita bagi orang yang terlambat angsuran? Orang yang terlambat angsuran, apa solusinya? Kalau misalnya kredit, misalnya gharamah atau denda tidak boleh. Jadi, sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin baiknya kita mengingatkan apa yang kita akan bahas pada malam hari ini. Mungkin di malam hari ini kita akan membahas 5 pembahasan. Pembahasan pertama tentang bahaya utang. Pembahasan kedua tentang sifat orang yang berutang. Kemudian pembahasan yang ketiga tentang sifat orang yang memberikan utang. Dan pembahasan keempat tentang cara atau solusi bagi orang yang menunggak. Kemudian yang kelima tentang orang yang mati dengan membawa utang. Orang yang mati dengan membawa utang. Ini mungkin 5 pembahasan yang kita akan bahas pada malam hari ini. Pembahasan yang pertama tentang bahaya utang yang sudah pernah kita singgung, ya. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La takhifu anfusakum bidain." Janganlah munculkan rasa takut, rasa cemas di hati kalian dengan berutang. Ya, dengan berutang. Karena di hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innar rajul idza gharima hadatha fakadzaba wa au'ada fakhalafa." Sungguhnya orang kalau berutang, maka kalau dia berbicara, bawaannya bohong. Kalau dia buat janji, bawaannya dia menyelisihi janjinya. Itu biasa orang yang berutang. Ya, dia janji satu hari, ternyata satu pekan belum. Dia janji satu pekan, ternyata dua bulan belum. Dia janji setengah tahun, ternyata dua tahun belum. Ya, biasa orang yang berutang seperti itu, dan sungguh benar hadits ini. Ya. Nah, ini termasuk munafik. Sudah kita bahas tentang kemunafikan ya. Ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali. Ini nifak amali. Nifak amali, nifak dalam bentuk amalan. Kemunafikan dalam bentuk amalan, yaitu kalau dia berbicara, dia berdusta. Kalau dia berjanji, maka dia menyelisihi janjinya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mensolati orang yang berutang. Tidak mensolati orang yang berutang. Nabi mengatakan, sholu ala sahibikum, sholat, lakukanlah sholat terhadap saudara kalian. Nabi tidak ingin sholati. Dan di sini kondisinya adalah, tentunya kalau dia adalah orang yang berpengaruh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang berpengaruh, orang yang berpengaruh. Maka tentunya dia merupakan orang yang dipandang. Kalau dia memberikan contoh kepada manusia, kepada masyarakat, kepada orang banyak, maka tentunya itu orang akan mengambil pelajaran, akan mengambil pelajaran. Adapun kita yang tidak ada pengaruh, yang tidak ada pengaruh, terus tidak menyolati orang yang berutang, maka ini hal yang keliru. Ini hal yang keliru. Jadi praktek pada hadis ini adalah, kalau misalnya orang yang tidak mensolati tersebut adalah orang yang dipandang, sehingga menjadi contoh bagi orang banyak. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nafsul mu'min mu'allaqatun bi dainihi. Jiwa seorang mukmin tergantung dengan utangnya. Ya, tergantung dengan utangnya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berdoa agar terhindar dari utang. Di antaranya, Allahumma astur aurati wa amin ra'ati waqdi anni daini. Syahidnya waqdi anni daini. Dan lunasilah utang-utangku. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa diantaranya, Allahumma, banyak hal dia Nabi SAW berlindung, diantaranya wadola iddain, dan lilitan utang, dan lilitan utang. Dan juga Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'atham wal magram. Al magram ini termasuk lilitan utang. Jadi banyak doa dari Nabi kita Muhammad SAW itu berlindung dari utang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengizinkan untuk berutang kecuali perkara yang darurat, perkara yang darurat. Maka hidup mewah, ya, berutang dengan mencari kemewahan, maka ini hal yang bukan diajarkan atau hal yang tidak diajarkan dalam agama kita. Karena hidup yang mewah itu akan membawa seorang lalai dari memperbaiki hatinya atau melihat kondisi hatinya. Maka seorang tidak boleh berutang. Tidak boleh berutang karena hal yang tidak darurat, tidak mendesak. Disebutkan kisah bagaimana kadar mendesak itu tentang orang yang ingin menikah dan dia tidak punya kemampuan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyuruhnya, ya kalau begitu pinjam untuk uang panai, kan gitu kan? Tapi nggak suruh pinjam. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iltamis. Walau khataman min hadin, tolong cari pulang ke rumah, coba cari walaupun cincin besi. Nabi enggak suruh berutang. Nabi enggak suruh berutang, cari walaupun cincin besi. Ya, maka di sini pelajaran bahwa seorang tidak boleh bergampangan dalam hutang. Dia tidak boleh berutang kecuali perkara yang darurat. Ya, misalnya berkaitan dengan makanan yang bahan makanan yang habis, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutang gandum ya, yang mengutang gandum kepada orang Yahudi dengan menggadaikan dirak, baju besi beliau. Maka ini hal yang penting atau hal yang sifatnya darurat. Adapun yang tidak darurat, maka tentunya bukanlah hal yang diajarkan dalam agama kita untuk berutang. Iya. Kemudian yang kedua tentang orang yang misalnya harus berutang. Maka ada sifat yang diajarkan dalam agama kita tentang orang yang harus berutang. Iya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha, addallahu anhu, wa man akhadha akhadhaha yuridu itlafaha, atlafahu Allah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengambil harta manusia, dia ingin ada aha, ya, dia berniat untuk membayarnya. Dia berniat untuk membayarnya, maka Allah Azza wa Jal akan membantunya untuk membayarnya. Dan barang siapa yang mengambil harta manusia dan dia tidak berniat untuk membayarnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membinasakannya. Maksudnya Allah tidak akan bantu membayarkan hutangnya. Baik. Ini sifat bagi orang yang ingin berniat apa? Ingin berhutang. Maka hendaknya dia berniat untuk membayarnya. Dan tentunya niat yang tulus, niat yang benar kalau dia ingin membayar hutang adalah ketika dia tidak berhutang kecuali perkara yang darurat, ya kan? Perkara yang penting, perkara yang darurat, kebutuhan pokok dan semisal itu. Dan juga tentunya dia melihat kondisi kemampuannya. Ya tidak akan mungkin walaupun itu darurat, kalau misalnya kemampuan tidak ada, maka dia tidak akan berani berhutang. Maka orang yang serius untuk membayar hutangnya, dia melihat kondisi dan keadaan dirinya, apakah dia darurat, dan juga melihat bagaimana kemampuannya. Iya. Dan orang yang menunda-nunda membayar utang padahal dia ada kemampuan, maka ini merupakan kezaliman, ya, merupakan dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, matlul ghani zulmun layyul wajidi yuhillu uqubatah wa arda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani, ya, al-matala artinya mengundur-mundur. Iya, mengundur-mundur. Al-ghani artinya orang yang mampu membayar utang. Ya, pengunduran membayar utang padahal dia mampu adalah kezaliman. Yuhillu uqubatah, maka orang yang mampu membayar utang namun dia mengundurnya, menunda-nundanya, maka halal. Ya, halal uqubah. Ya, halal untuk diberikan sanksi, dijatuhkan sanksi kepadanya, wa ardah, dan mencemarkan nama baiknya. Ya. Para ulama menjelaskan akan maksud dari boleh memberikan sanksi, menjatuhkan sanksi, dan boleh mencemarkan nama baik. Mencemarkan nama baik. Yaitu Sufyan ats-Tsauri, dan ini merupakan pendapat jumhur ulama. Yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam irduhu, ya. Irduhu artinya boleh kita mencemarkan nama baik, maksudnya boleh kita mengatakan, ya, kalimat-kalimat yang semisal hadis tadi, ya, mutil, ya, matl. Kita katakan dia adalah orang yang suka menunda-nunda pembayaran utang, dia orang yang mengambil hartaku, dia orang yang tidak mau membayar utang, dan kalimat-kalimat yang semisal itu, maka boleh kita katakan kepada orang yang tidak segera membayar utang padahal dia mampu. Ini maksudnya irdo. Ya, ini namanya irdo. Adapun maksud dari uqubatah, boleh menjatuhkan sanksi, maksudnya al-habs. Al-habs artinya kurungan atau penjara. Ya, kurungan atau penjara. Ini pendapat dari Sufyan ats-Tsauri dan juga mayoritas ulama. Iya, al-habs. Makanya di sini ya, jumhur ulama, ya, yang dimaksud dengan sanksi orang yang tidak membayar utang adalah dengan al-habs. Dan ini bukan ittifaq, tapi jumhur. Maka ini menunjukkan bahwa adanya yang berpandangan bahwa di antara bentuk uqubah, Nabi enggak sebutkan bentuk uqubahnya. Ini tafsir dari para ulama. Ya, di antaranya Sufyan ats-Tsauri. Sehingga hal ini terjadi perselisihan. Ada yang mengatakan boleh kita berikan sanksi dengan tambahan bayaran. Itu kan diantara sanksi, kan? Diantara sanksi. Kalau kamu terlambat, kamu tambah sekian. Ya, namanya denda. Di denda, ya. Itu termasuk sanksi. Ya, termasuk sanksi. Iya. Walaupun para ulama ada yang berpendapat seperti ini, hanya ya ulama yang lain mengatakan bahwa hukum memberi sanksi keterlambatan dengan uang, ya, penambahan uang, maka itu telah dimansuh hukumnya, telah dihapus hukumnya. Iya. Dan pembahasan ini bagus dilihat, ya, pada buku karya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, penjelasan tentang sanksi orang yang terlambat membayar. Ya, membayar angsuran, apakah dengan penjara atau dengan apa namanya bentuk uang, maka itu dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah secara meluas dalam kitab beliau At-Turuq Al-Hukmiyah, ya Turuq Al-Hukmiyah. Iya. Jadi Allah taala alam, pendapat mayoritas ulama bahwa yang dimaksud dengan memberikan sanksi bagi orang yang terlambat adalah yang dimaksud adalah al-habs, yaitu mengurung, ya. Diberikan hukuman kurungan atau penjara. Iya, kurungan atau penjara. Iya. Walaupun tidak bisa diingkari, ya, ada ulama lain yang berpendapat iya, berpendapat akan bolehnya memberikan sanksi dengan tambahan. Dengan tambahan ketika ada keterlambatan. Kita akan jelaskan nanti bagaimana hal yang dibolehkan, artinya kalau terlambat didenda dengan tambahan bayaran itu bagaimana, ada yang maksudnya bagaimana bentuk yang dibolehkan oleh para ulama, oleh sebagian ulama, dan bagaimana yang diharamkan, yang maksudnya termasuk riba jahiliyah. Ini akan kita bahas pada pembahasan yang keempat. Baik. Kemudian sifat bagi orang yang memberikan utang, yang memberikan utang. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana thu usratin fanadhiratun ila maisarah. Wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa in kana thu usrah," bila mana orang yang berhutang itu lagi kesulitan, "fanadhiratun ila maisarah." Maka baiknya engkau memberi undur hingga ada kemampuan. Wan tasaddaku, dan bila engkau mengikhlaskan, khairul lakum in kuntum ta'lamun, maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui hasil yang akan diperoleh dengan memberi waktu luang, memberi tangguh, atau bahkan mengikhlaskan. Karena dalam agama kita, yakni kita Ahlul Islam, kaum muslimin, kita bukanlah diajarkan dalam agama kita untuk menjadi duniawiyun, artinya para pengejar dunia. Tidak, tapi kita diajarkan untuk mengejar akhirat. Maksudnya, kita berkaitan dengan dunia, bukanlah setiap hak kita harus ambil di dunia, tidak. Contohnya pada ayat ini, Dia terlambat membayar. Ini kan hak kita kan? Ini hak kita. Sudah ada akad, sudah buat syarat, kesepakatan, terus dia terlambat. Ini hak kita. Tapi yang diajarkan dalam agama kita, kita tidak ingin menjadi, atau kita tidak diajarkan untuk menjadi ad-dunyawiyyun, ya para pengejar dunia. Semua hak di dunia kita harus dapatkan. Maka ini bukan dari ajaran agama kita, tetapi kita menjadi ukhrawiyun, orang-orang yang mengejar akhirat. Orang-orang yang mengejar akhirat. Karena ketika kita memberikan tangguh, apalagi bisa memaafkan, mengikhlaskan, itu di mana pahalanya kita ambil? Di mana upah kita ambil? Di akhirat. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui betapa besar, bagaimana besar pahala yang kita akan dapatkan di akhirat kelak bagi orang yang memberi tangguh dan apalagi bisa mengikhlaskan. Iya. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, beliau berkata, "Kunu min abna'id dunya, kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala 'amal." Kata Nabi sallallahu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala, "Jadilah kalian pengejar-pengejar akhirat dan janganlah kalian menjadi pengejar-pengejar dunia." Karena sungguhnya sekarang hanya ada amalan tapi belum dibalas. Tapi besok di akhirat hanya ada pembalasan. Namun bukan lagi waktunya beramal. Bukan lagi waktunya untuk beramal. Baik. Ini yang berkaitan dengan sifat orang yang memberikan utang. Hendaknya dia melihat kondisi orang yang berutang. Kalau betul dia ya susah, ya kan? Dia tidak bergampangan dalam menunda, maka dia memberikan tangguh. Ya, dia memberikan tangguh. Ini sifat yang mulia dan apalagi bisa memaafkan atau bisa mengikhlaskan, maka itu hal yang luar biasa. Iya. Kemudian pembahasan yang keempat, yang mana ini merupakan inti pembahasan kita, adalah solusi Islami untuk kredit macet. Iya. Di sini ada istilah-istilah fikih ya. Ada yang namanya gharamatu ta'khir atau juga disebut dengan syartul jazai. Ya, syartu al jazai. Iya. Tentang masalah syartul jazai atau gharamatu ta'khir, artinya memberikan denda. Ini sebenarnya ada sisi sisi baiknya, sehingga dalam hal ini ada perselisihan di kalangan ulama, yaitu kalau dia nggak ada sanksi, nggak ada denda yang diberikan, tentunya orang yang akan membayar utang bergampangan, iya kan? Dia akan bergampangan karena tidak ada yang dia khawatirkan, nggak ada denda, nggak ada sanksi, maka dia akan bergampangan. Makanya kembali pada hari tadi tentang orang yang mutil, yang matlu al-ghani, orang yang menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua hal. Yang pertama, dia boleh diumbar kesalahannya dengan dikatakan dia orang yang tidak membayar utang, dia orang yang suka menunda dan semisal itu, ya dia orang yang mengambil harta tanpa hak dan semisal itu. Dan yang kedua tadi adalah uqubatu, boleh diberikan sanksi. Diberikan sanksi, makanya sini terjadi perselisihan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan sanksinya apa, iya kan? Nabi tidak menyebutkan sanksinya apa. Sehingga ini merupakan terjadi perselisihan pada lafaz sanksi ini. Apa sanksinya? Ada para ulama yang menafsirkan bahwa dimaksud dengan sanksinya adalah apa? Al-habs, penjara. Ini pendapat Sufyan ats-Tsauri dan para ulama yang lain. Dan ulama yang lainnya berpendapat bahwa sanksi yang dimaksud adalah boleh memberikan sanksi dalam bentuk tambahan bayaran. Ya, tambahan bayaran. Ya, kita akan jelaskan bagaimana bentuk tambahannya. Baik. Maka syartul jazai atau gharamatu ta'khir yaitu memberikan denda, ini bahasa Indonesianya ya, memberikan denda. Iya, kalau dalam bahasa fikihnya gharamatu ta'khir atau disebut dengan syurut al-jaza. Iya, atau disebut dengan syartul jaza. Ini terbagi menjadi dua. Jadi memberikan denda dalam bentuk uang ya. Kalau denda dalam bentuk penjara itu hal yang enggak ada masalah, iya kan? Enggak ada masalah. Ya, kita misalnya solusi bagi orang yang terlambat. Tinggal pilih, mau di penjara atau bagaimana? Hah? Mau masuk penjara? Mau masuk kandang besi? Silakan. Iya. Ini enggak ada masalah karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan uqubah. Ya, menyebutkan tentang uqubah orang yang menunda-nunda padahal dia mampu. Adapun orang yang memang tidak mampu, baiknya apa? Diberikan apa tadi? Diberikan tangguh, iya kan? Diberikan tangguh. Tapi untuk menekan agar orang tidak bergampangan, diantara solusinya adalah menyiapkan jeruji besi. Dan tentunya ini kita berurusan dengan pemerintah, iya kan? Kita kerjasama dengan pemerintah. Kalau misalnya ada dari debitur saya yang tidak membayar, sudah, ya siap ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara, iya kan? Ya supaya tidak bergampangan, ya supaya tidak bergampangan. Iya. Jadi dalam masalah denda ini atau gharamatu ta'khir, ya artinya keterlambatan, denda karena keterlambatan ini terbagi menjadi dua. Ada dendanya dalam bentuk uang. Dalam bentuk uang. Iya, dalam bentuk uang. Baik. Ada yang dalam bentuk selain uang tadi ya, yang selain uang tadi seperti penjara yang disebutkan oleh Sufyan ats-Tsauri dan juga para ulama yang lain, bahkan ini pendapat mayoritas ulama. Nah, sekarang yang kita bahas dan ini yang berlaku pada di negara kita pada khususnya yaitu Kalau orang terlambat ansurannya, maka Nabi SAW menyebutkan ukubah hanya yang berlaku di negara kita. Ukubahnya adalah tambahan uang, gitu kan? Tambahan uang. Dan sudah kita bahas bahwa ketika pengunduran waktu dan bertambah uangnya dan bertambah pembayaran karena pengunduran waktu, itulah riba jahiliyah. Itulah riba jahiliyah. Itu namanya riba an-nasi'ah. Itulah riba jahiliyah. Artinya riba yang diamalkan oleh orang-orang jahiliyah sebelum datang Islam, itulah riba, yaitu riba karena pengunduran waktu, bertambahnya uang karena pengunduran waktu. Iya. Dan di sini disebabkan karena keterlambatan, iya, maka didenda dengan menambah bayaran. Dengan menambah bayaran. Itulah riba jahiliyah. Tapi yang dilihat di sini adalah dilihat dari objek atau ya dilihat dari objek atau yang menerima denda ini. Dilihat dari yang menerima denda. Kalau misalnya yang menerima denda ini adalah orang pertama, maksudnya ya, misalnya orang pertama yang memberikan utang, orang yang kedua orang yang berutang. Nah, orang yang pertama ini memberikan denda kepada orang yang berutang karena terlambat membayar, dia yang mengambilnya, ini jelas riba. Iya kan? Ini riba jahiliyah. Ya, misalnya bank menerapkan aturan, kalau kamu terlambat, maka kamu bayar kepada saya sekian. Maka ini artinya denda diambil atau dikembalikan kepada yang memberikan pinjaman. Inilah jelas riba jahiliyah. Inilah riba jahiliyah. Tapi ada bentuk denda, dia didenda dengan membayar dalam bentuk uang, tapi bukan dikembalikan kepada pemberi pinjaman, tapi pihak ketiga. Diberikan kepada pihak ketiga, maksudnya ya disebut sebagai dana sosial, ya. Jadi kamu terlambat membayar, sudah nanti akan diberikan denda sekian, tapi ini bukan kembali ke saya, tapi kembali ke orang ketiga, maksudnya untuk kepentingan umum. Maka di sini pada yang kepentingan umum ini terjadi perselisihan di kalangan ulama. Ya, terjadi perselisihan di kalangan ulama. Adapun ya kembali ke orang pertama, yaitu orang yang memberikan utang, ini jelas merupakan riba jahiliyah. Dan kalau kita lihat praktek di bank-bank dan yang memberikan pinjaman, itu jelas ya kembali kemana? Bukan kembali kepada orang ketiga. Artinya denda bukan diberikan kepada orang ketiga, tapi kembali kemana? Ke orang pertama, iya kan? Ya, karena tidak akan apa daya tarik mereka, apa yang membuat mereka semangat memberikan pinjaman kalau misalnya dendanya atau keuntungannya tidak kembali kepada mereka, iya kan? Tidak kembali kepada mereka. Iya. Oleh karena itu sebagian bank-bank Islami itu menerapkan denda dalam bentuk uang tapi diberikan kepada orang ketiga, kepada pihak ketiga. Iya, artinya untuk kepentingan umum. Untuk kebaikan yang bersifat umum, bukan diterima atau bukan diambil oleh pihak pertama. Ya, pihak yang memberikan pinjaman. Iya. Ini yang terjadi perselisihan. Ya, terjadi perselisihan. Ya, walaupun kita katakan bahwa ini termasuk banyak juga yang berpendapat ya tentang khususnya para ulama yang fokus yang membahas tentang fikih muamalah. Itu banyak yang memandang tentang bolehnya yang kedua ini, tapi kalau kita lihat dari hadis yang telah kita bacakan tentang orang yang terlambat membayar, Nabi hanya menyebutkan dua, bisa diumbar kesalahannya, iya, dan disebutkan dan dijatuhkan sanksi, iya, dijatuhkan sanksi, ya, bisa dicemarkan nama baiknya dan dijatuhkan sanksi, iya. Karena kalau kita melihat pendapat mayoritas ulama dari dahulu hingga saat ini, ya sanksi yang dimaksud adalah penjara, ya bukan sanksi dalam bentuk uang. Ya walaupun kita katakan tadi ini bukan kesepakatan ulama sehingga terjadi perselisihan dikarenakan lafaz hadis Nabi tidak menyebutkan apa sanksinya. Nabi hanya menyebutkan wa uqubatu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yuhillu uqubata. Boleh atau halal dijatuhkan sanksi. Sehingga terjadi perselisihan, apa yang dimaksud dengan sanksi? Apakah penjara ataukah dengan memberikan tambahan bayaran dan semisal itu. Dan wallahu taala alam, kalau hati-hatinya adalah kita keluar dari perselisihan. Iya kan, itu yang paling hati-hati. Kita keluar dari perselisihan. Artinya ya kita berikan sanksi, tapi sanksi tidak dalam bentuk uang. Karena kalau sanksi dalam bentuk uang, ini artinya kita bermain dengan api. Walaupun tidak kita katakan dia riba, tapi itu mendekati riba. Mendekati riba. Karena kalau dia diberikan kepada orang pertama, itu jelas riba, iya kan? Jelas riba. Tapi kalau diberikan kepada orang ketiga, pihak ketiga, ini mirip riba. Karena tetap apa? Ada penambahan. Ada penambahan dikarenakan apa? Pengunduran, iya kan? Ada penambahan dikarenakan pengunduran. Itu kan kaidahnya ya. Ada riba fadl, ada riba nasiah. Riba nasiah yaitu dia bertambah karena apa namanya, adanya pengunduran. Nah di sini walaupun dikatakan apa namanya, ada yang berpendapat dengannya, maka tentunya hal yang hati-hati adalah ya kita berikan sanksi dengan cara yang lain. Kita berikan sanksi dengan cara yang lain. Artinya ya kita kondisikan orang yang meminjam ini supaya dia serius membayar, itu bukan dengan denda uang, bukan. Iya, bukan dengan denda uang. Iya. Walaupun para ulama sebenarnya membahas ya, kalau misalnya yang membayar apa, yang berutang ini dia bergampangan, maksudnya tidak membayar utangnya, dan itu bisa merugikan pihak pihak yang memberi utang yaitu kreditur, maka ini bisa diberikan denda dalam bentuk uang. Kalau memang sifatnya darurat, bisa apa namanya, membawa kepada kerugian bagi yang memberikan pinjaman. Iya. Tapi sekarang kita melihat apa yang paling hati-hati, sanksi atau cara agar yang berutang atau yang menyicil itu menepati janjinya, menepati persyaratan. Iya, menepati persyaratan. Baik. Yang pertama tentunya tadi ya, dengan penjara. Artinya seorang bekerjasama dengan pemerintah, ya siapa yang tidak bisa membayar dan dia yang tidak membayar padahal dia mampu, maka dibuat peraturan, dibuat persyaratan di awal akad, ya seperti itu. Iya. Artinya ada urusan dengan pengadilan, gitu kan? Urusan dengan pengadilan. Akan disidang, iya kan? Akan disidang. Iya, atau mungkin dengan apa? Yang biasa dilakukan dengan memberikan barang jaminan. Iya kan? Memberikan barang jaminan. Ini solusi yang biasa dipakai. Memberikan barang jaminan. Artinya kalau misalnya tidak bisa membayar, maka sisa dari harga barang yang dicicil itu barang jaminan dijual, kemudian menutupi kekurangan. Iya. Oleh karena itu barang jaminan haruslah barang yang minimal seharga dengan barang yang dicicil, iya kan? Seharga dengan barang yang dicicil. Karena misalnya kalau ada apa-apa, terus misalnya barang jaminannya terlalu murah, terus dijual, tidak bisa menutupi kekurangan. Iya. Tidak bisa menutupi kekurangan. Iya, mendingan lebih. Karena kalau lebih, ya dijual lebih, ya menutupi kekurangan, dan selebihnya dikembalikan kepada pemiliknya, ya kan, dikembalikan kepada pemiliknya. Ini solusi yang biasa digunakan, yaitu dengan menggunakan barang jaminan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berhutang gandum kepada orang Yahudi dan memberikan jaminan apa? Dir, baju besi. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dalam keadaan belum membayar hutangnya, iya kan? Nabi Shallallahu Wasallam meninggal dalam keadaan baju besi beliau masih sebagai jaminan. Artinya beliau belum sempat membayar hutang beliau. Iya, ini akan datang pembahasannya tentang orang yang meninggal sementara dia masih apa? Masih berhutang. Kan gitu ya? Masih berhutang. Tapi kesimpulan tadi tentang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa siapa yang berhutang dan ada barang jaminan, dan barang jaminan itu seharga dengan hutang yang dia terima, maka itu lunas. Artinya yang memberikan utang, dia mengambil jaminan, dan baju besi yang Nabi SAW berikan itu seharga dengan gandum yang beliau ambil. Makanya ketika Nabi SAW meninggal, itu urusan beliau selesai. Bagaimana cara pendalilannya? Karena Nabi SAW tidak akan mungkin akan menunda tanggung jawab. Tidak akan mungkin Nabi SAW akan menunda tanggung jawab. Maka Nabi SAW ketika berutang itu merupakan tanggung jawab. Maka Nabi SAW segera menyelesaikan dengan jaminan yang seharga dengan gandum yang beliau ambil. Gandum yang beliau ambil. Artinya kalau misalnya beliau meninggal, maka secara otomatis utang tersebut akan selesai dengan diambil barang jaminan. Karena dia seharga dengan utang yang diterima. Ya, seharga dengan utang yang diterima. Baik. Jadi ini mungkin solusi ya. Ini mungkin solusi yang bisa ya kita berikan bagi orang yang memberikan cicilan. Iya, apakah berurusan dengan pengadilan atau harus menyertakan barang jaminan. Iya. Tapi pembahasan yang kelima, ini pembahasan yang terakhir pada malam hari ini, ya tentang orang yang meninggal dan dia masih memiliki utang. Iya. Dan saking ngerinya utang ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang mati syahid. Bahwa diampuni segala sesuatu yang ada pada orang yang mati syahid kecuali utang. Ini hadis disahihkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani dan nyatakan benar maknanya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah. Iya. Jadi orang yang mati syahid akan diampuni kesalahan kecuali utang. Makanya menunjukkan bahwa orang yang mati syahid akan terhapus dosa-dosanya. Yang besar apalagi yang kecil kecuali apa? Kecuali utang. Iya. Terus bagaimana solusinya? Solusinya adalah sebenarnya disebutkan dalam hadis tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil harta manusia dan dia berniat untuk membayarnya, maka Allah akan membantunya untuk membayarnya. Maksudnya Allah yang membantu melunasi utangnya. Dan siapa yang mengambil harta manusia tidak berniat untuk melunasinya, maka Allah tidak akan membantunya. Jadi kalau misalnya orang yang mati syahid ini memang dia berniat, dia bertekad, berazam untuk membayar utangnya, tapi qadar Allah ma syaa fa'al, ya takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki Allah lakukan, ya, dan dia syahid dalam keadaan berutang, maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala membayarkan utangnya. Karena Nabi SAW telah bersabda, siapa yang mengambil harta manusia berniat untuk membayarnya. Iya, maka semoga ya para ulama kita membahasakan seperti itu, yaitu semoga Allah subhanahu wa ta'ala membayarkan utangnya. Dan pembayaran utang ini ada dua macam. Maksudnya Allah bayarkan utangnya. Yang pertama, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan gugurkan dosa-dosa orang yang memberi utang. Ini yang pertama. Karena di akhirat kelak itu kita perlu pembersihan dosa. Maka sebagai bentuk Allah membayarkan utang orang yang jujur membayar utang, yang pertama Allah menggugurkan dosa orang yang memberikan utang. Yang kedua, Allah meninggikan derajat orang yang memberikan utang. Ini keuntungan bagi yang memberikan utang dan sekaligus bentuk pembayaran Allah kepada orang yang berutang, yang berniat untuk membayar utangnya. Iya. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis yang lain bahwa orang yang sakit melihat dirinya akan meninggal, maka dia usahakan dua malam sebelum dia meninggal dia sudah menulis wasiat. Asalnya menulis wasiat itu hukumnya sunnah. Misalnya dia berwasiat tentang warisannya, dia berwasiat tentang hartanya. Tapi kalau misalnya dia berhutang atau apa-apa yang berkaitan dengan kewajiban, maka wajib dia berwasiat. Maka wajib dia berwasiat supaya diketahui oleh apa namanya orang yang masih hidup. Karena dari aturan warisan itu ada 5 hak yang berkaitan dengan warisan orang yang meninggal, harta orang yang meninggal. Yang pertama berkaitan dengan hak penyelenggaraan jenazahnya. Misalnya kalau kuburan harus dibayar, kain kafan dan semisalnya harus dibayar, mobil ambulan harus dibayar, maka itu diambilkan dari harta yang ditinggalkannya. Ini yang pertama. Urutan yang kedua yang berkaitan dengan hak manusia, yaitu utang, ya kan? Yaitu utang diambilkan dari warisan. Ya kalau misalnya setelah bayar hutang, habis harta warisan, selesai urusan, ya kan? Atau enggak cukup, selesai urusan. Semoga Allah Azza wa Jal membayarkan hutangnya, karena dia tidak punya kemampuan. Dia tidak punya kemampuan. Iya, sementara Allah Azza wa Jalla berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Dia berniat, tapi harta yang dia tinggalkan mungkin hanya bisa membayar separuh dari utangnya. Maka fattakullaha mastata'tum, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Urutan yang ketiga yaitu membayar utang yang berkaitan dengan Allah. Misalnya ada kafarahnya yang belum dibayar, ya kafarah nadarnya misalnya, atau sumpahnya, atau misalnya hajinya, ya kan, utang haji yang misalnya dari warisannya itu, dari harta itu ya bisa dihajikan, ya untuk biaya haji diambil dari situ. Ya, ini urutan yang ketiga. Ya. Jadi urutan yang keempat, urutan yang keempat adalah wasiat, dan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga, dan sepertiga harta pun itu makruh. Berwasiat untuk diberikan sepertiga hartanya itu makruh. Iya. Kemudian yang kelima adalah warisan, artinya dibagi warisan kepada ahli warisnya. Itu urutan terakhir, urutan kelima. Jadi harta itu yang paling pertama adalah hak untuk mengurus jenazahnya, kemudian yang kedua hak untuk membayar hutangnya, ya untuk membayar hutangnya. Tapi kalau misalnya sama sekali nggak ada kemampuan dan juga anak-anaknya juga orang-orang yang miskin, maka ya dilihat niatnya, dilihat niatnya. Artinya kalau dia memang berniat untuk membayarnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan membayarkannya. Makanya kita katakan tadi bahwa hendaknya sifat orang yang berutang dia bersifat dengan sifat seperti ini. Artinya dia berazam, dia bertekad untuk melunasi utang. Bagaimana bentuknya? Dia melihat kemampuannya dan dia segera membayar. Karena ketika dia menunda pembayaran, makanya termasuk kezaliman. Dia segera membayar. Iya. Adapun muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang berhutang terus dibayarkan oleh anak-anaknya, ya kan? Oleh anak-anaknya. Jawabannya adalah tidak ada kewajiban bagi anak untuk membayarkan utang orang tua. Tapi itu hanya sekedar mimbabi tabarru, dari bab tabarru, artinya sifat berbuat baik. Tapi dibilang kewajiban, maksudnya berdosa anak-anak kalau tidak membayarkan utang orang tua, maka itu hal yang tidak ada dalil sama sekali. Yang betul para ulama seperti disebut oleh Imam Ahmad dan dijelaskan pula oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang bolehnya seorang termasuk anak maupun orang lain, boleh dia meniatkan pahala untuk orang yang sudah meninggal, iya kan? Meniatkan pahala, mengkhususkan pahala untuk orang yang sudah meninggal, termasuk membayarkan hutang. Ada kisah ya tentang orang yang mati dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, apakah orang ini berhutang? Kata para sahabat di sekitarnya, iya, dia punya utang 2 dinar. Dia punya utang dia 2 dinar. Maka Nabi SAW mengatakan, Nabi mundur ke belakang, beliau mengatakan, sallu ala sahibikum, tolong sholati saudara kalian. Nabi gak mau sholat. Terus Abu Qatadah, ada sahabat yang namanya Abu Qatadah, dia mengatakan bahwa, saya yang jamin wahai Rasulullah, maksudnya saya yang lunasi. Ini gak ada hubungan kerabat, bukan karena saudara atau orang tua, enggak. Tapi dia hanya merasa kasihan dengan saudaranya, maka dia mengatakan kepada Nabi, maka saya yang membayar utangnya. Ya, satu hari atau dua hari kemudian Nabi tanya lagi, bagaimana? Sudah lunas? Ya sudah. Iya, maka Nabi SAW mengatakan bahwa kulitnya telah dingin. Ya, kulitnya telah dingin. Maksudnya dia telah mendapatkan kesejukan dengan dilunasi hutangnya. Maka ini menunjukkan bahwa siapa saja yang beramal dan meniatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal, maka itu pahalanya sampai. Semua ketaatan, entah itu sedekah, entah itu kurban, ya, sembelihan ya, yang diniatkan pahalanya untuk orang yang telah meninggal, maka itu hukumnya adalah boleh. Entah tawaf, entah haji, membayarkan utang, dan semua ketaatan. Ini jelas oleh Imam Ahmad dan para ulama yang lainnya dan ulama belakangan, ya. Ya, ulama di masa ini seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Hanya saja yang paling utama, kalau orang yang sudah meninggal adalah didoakan. Nabi SAW bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu." Kalau orang sudah meninggal, terputus amalannya. Maksudnya enggak ada dari amalan yang bisa mengalir pahalanya untuknya kecuali tiga. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya, ya kan? Anak soleh. Makanya sini ia diulah mendoakannya. Nabi tidak mengatakan atau anak soleh yang beramal, untuknya. Tapi Nabi mengatakan atau anak soleh yang mendoakannya, Maka kita katakan bahwa walaupun boleh dia beramal ya untuk orang mati, maksudnya dia mengkhususkan pahalanya untuk orang mati. Tapi yang lebih utama adalah apa? Dia mendoakan ampunan, ya kan? Dia mendoakan ampunan dan rahmat bagi orang yang sudah meninggal. Itu yang paling utama. Nabi SAW tidak mengatakan kecuali tiga. Di antaranya anak yang mengamalkan, yang menghajikan, yang mengumrohkan, yang mensedekahkan, yang menyembelihkan untuk orang tuanya. Tidak ada seperti itu. Tapi Nabi SAW hanya mengatakan bahwa ia diulah mendoakan, ia mendoakannya. Ia mendoakan orang tuanya. Iya. Dan juga kalau kita lihat tentang pembahasan ulama tentang bolehnya mensedekahkan orang yang sudah meninggal, mengkhususkan pahala sedekah atau sembelihan untuk orang yang sudah meninggal, itu jawabannya boleh. Hanya saja kalau kita lihat hal yang paling utama adalah tidak seperti itu, tapi didoakan. Sebagaimana praktek dari Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak pernah menyembelih untuk Ibrahim misalnya, iya kan, anaknya yang sudah meninggal, atau Hamzah misalnya duluan meninggal. Ya, Nabi SAW tidak melakukan hal itu. Ya, padahal ya telah dahulu meninggal orang-orang yang beliau cintai, tapi beliau tidak mengkhususkan suatu amalan yang pahalanya untuk mereka. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk yang telah meninggal adalah kita doakan. Itu hal yang paling utama. Adapun yang melakukannya, artinya mengkhususkan pahala untuk orang yang telah meninggal, maka itu hal yang tidak masalah. Dan bagi anak yang meninggal orang tuanya dan dia memiliki hutang, maka hal yang baik sebagai anak yang baik, anak yang soleh, dia berusaha untuk melunasi utang orang tuanya bila mana ada kemampuan. Dan andaikan pun dia mampu, maka bukanlah suatu dosa bagi anak kalau misalnya dia tidak membayarkannya. Baik, ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wabihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal Habib.